saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti sebagai pelajaran ibroh bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran Surat Al-Furqan ayat 62. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya yang paling bersyukur dan utusannya yang mengajarkan kepada umatnya bagaimana bersyukur dengan sebaik-baiknya. Amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berjalannya waktu, silih bergantinya hari dan berlalunya bulan dan tahun, terdapat pelajaran yang berharga bagi orang yang mau merenungkannya. Tidak ada satu tahun pun berlalu dan tidak pula satu bulan pun menyingkir, melainkan Dia menutup lembaran-lembaran peristiwanya saat itu, pergi dan tidak kembali. Jika baik amal insan pada masa tersebut, maka baik pula balasannya kelak. Namun jika buruk, penyesalanlah yang mengikutinya. Bukanlah inti masalah ada pada kapan sebuah bulan telah usai dan kapan ia mulai menjelang. Akan tetapi, yang menjadi inti masalah adalah dengan apa kita dahulu mengisi bulan-bulan yang telah berlalu itu dan bagaimana kita akan hiasi bulan-bulan yang akan datang. Sehingga ia senantiasa berada dalam dua bentuk tafakkur, tafakkur hisab dan tafakkur isti'dad. Tafakkur berpikir yang pertama yaitu tafakkur hisab, yakni introspeksi. Dia memikirkan dan menghitung-hitung amalannya di tahun yang telah silam, lalu dia teringat, tazakkur akan dosa-dosanya, hingga hatinya menyesal, lisannya pun beristighfar memohon ampun kepada Rabb-nya. Tafakkur yang kedua yaitu tafakkur isti'dad, yakni persiapan. Dia mempersiapkan ketaatan pada hari-harinya yang menjelang sembari memohon pertolongan kepada Rabb-nya agar bisa mempersembahkan ibadah yang terindah, yang terbaik kepada Sang Penciptanya dan terdorong mengamalkan prinsip hidupnya yang terdapat dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami menyembah. Sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba Allah taala adalah menghamba, menyembah dan beribadah hanya kepada-Nya saja serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah taala menyebutkan tugas kita ini dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan simaklah perintah Allah berikut ini, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini, yakni ajal. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Allah Azza wa Jalla juga telah menyebutkan bulan-bulan haram ini dalam firman-Nya, Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya Bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya, menzalimi diri kalian di dalamnya. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Jalla Jalaluh telah menjelaskan kepada kita bahwasanya jumlah bulan dalam setahun berjumlah 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut, ada 4 bulan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan-bulan haram. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat tadi, Allah Ta'ala berfirman, Inna iddata syuhuri indallah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah. Maksudnya di dalam ketetapan dan takdirnya. Itsna asyara syahra ialah 12 bulan, yakni bulan-bulan yang sudah dikenal tersebut. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, maksudnya adalah di dalam hukum kauninya, yakni takdir. Yauma khalaqas samawati wal ard, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi dan memperjalankan malam serta siangnya, menetapkan waktu-waktunya, lalu membagi-baginya dalam 12 bulan ini. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu Rajab, Fard, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. 4 bulan ini dinamakan bulan haram karena kemuliaannya yang lebih dan dilarangnya melakukan perang di dalamnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi, menganiaya diri kalian di dalamnya. Kemungkinan pertama, maknanya adalah di dalam kata ganti atau domir hinna atau hunna, kata gantinya di sini kembali kepada 12 bulan. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa Dia menjadikan 12 bulan tersebut sebagai sesuatu yang bernilai bagi hamba-hambanya. Mereka tertuntut untuk memakmurkannya dengan ketaatan, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerahnya tersebut dan atas kemanfaatannya untuk kemaslahatan hamba. Maka jagalah diri kalian dari menganiaya diri kalian di 12 bulan-bulan tersebut. Atau kemungkinan kedua, makna dari dhamir hinna atau kata gantinya di sini kembali kepada 4 bulan haram. Dan ini berarti larangan bagi mereka untuk berbuat aniaya, berbuat zalim di dalam 4 bulan haram tersebut secara khusus. Karena kemuliaan 4 bulan tersebut lebih tinggi dan karena kezaliman yang dilakukan di dalam 4 bulan haram tersebut lebih berat pelanggarannya dibandingkan dengan jika kezaliman tersebut dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Diiringi dengan larangan berbuat aniaya, zalim di setiap waktu. Dan termasuk ke dalam larangan berbuat zalim itu adalah larangan berperang di 4 bulan haram tersebut. Ini menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa perang di bulan-bulan haram itu tidaklah dihapus pengharamannya karena mengamalkan dalil-dalil umum yang menunjukkan pengharaman perang di dalam bulan-bulan haram tersebut. Selesai dikutip dari Taisiril Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Allahu a'lam. Demikian yang kami sampaikan, sumber muslim.or.id. Nasihatku untukmu.